mardalanau merasa dasada laos dilanglangi doau terlungun-lungun manete kiluki daina dasia mata meringot lakaki daina laso maruju. Suman mahau para tudo sanang tu sanggar sakapona inang nasai madudu name ole ole daina di ulu salogong songo bulu bulu inang nasai madudu. Satu hutan indah inang di luat nadau pos marohan indah inang di budau roh siatan opar jalanan di luat nadau weda inang Hue daina, hue, hue daina, hue daina, hue, hue daina, hue daina, hue, hue daina, hue daina, hue, alusi. Jauh-jauh, na jauh-jauh.